Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Ikhwah fiddin a'azzakumullah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasannya al-jarudiyah, yaitu sebuah sekte yang dianut oleh kalangan al-husiyun, awal mula ditebarkan pemahaman ini oleh Abul Jarud Ziyad bin Abi Ziyad, di mana mereka mempersoalkan tentang kekhalifahan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semestinya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menurut mereka, yang pada akhirnya mereka kemudian mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat, terutama dua sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan pemahaman al-jarudiyah yang dianut oleh kalangan al-husiyun adalah sama dengan pemahaman yang menjadi anutan masyarakat di negara Iran, yaitu Syiah Itsna Asyariyah, yang mereka pun mencela, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kalangan Syiah Rafidah menyatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah sanmai Quraisy, dua berhala Quraisy. Mereka menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha adalah pelacur, pezina, wanita yang telah melakukan perbuatan serong. Dan celaan-celaan lainnya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang oleh ahlu sunnah wal jamaah justru para sahabat ini wajib untuk kita cintai, wajib untuk kita hormati, kita muliakan. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan, mewasiatkan agar umatnya tidak mencela, mencaci maki terhadap para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan justru keyakinan Syiah Rafidah atau Syiah dari kalangan sekte Jarudiyah, mereka adalah orang-orang yang mencela, mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Shalih Kentus hafizahullah taala dari negeri Yaman melalui WhatsApp menceritakan tentang tawanan dari kalangan Husiyun. Ada di antara mereka yang ditawan Kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Maka apa jawab orang Husi yang ditahan ini? Ia menyatakan, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Justru mereka mendoakan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha agar mendapatkan laknat kutukan. Ini adalah bentuk wujud dari sebuah kenyataan yang terjadi, bahwasannya Al-Huthiyun adalah orang-orang yang memang tidak hanya mencela, bahkan mengkafirkan para sahabat. Kemudian si tawanan ini ditanya lagi, bagaimana tentang Muawiyah? Maksudnya Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab dia, jawab si tawanan ini, kafir. Sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dikafirkan oleh mereka. Dan mereka memiliki keyakinan, kalau kalian membunuh kami, kata orang Husi ini, kami akan masuk surga. Kalau kalian akan melepaskan kami, niscaya dan pasti kami akan memerangi kalian lagi. Ya. Dibunuh, dia beranggapan akan masuk surga. Dilepaskan, ya, justru akan berbalik untuk melakukan penyerangan lagi kepada Ahlus Sunnah. Ini menunjukkan wujud permusuhan dari kalangan Syiah Rafidah, dari kalangan mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sedemikian besar permusuhan itu. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dari semenjak dulu kerusakan-kerusakan telah ditimbulkan oleh kalangan Syiah ini. Dari awal mula nenek moyang mereka, yaitu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di Son'a. Kemudian dia berpura-pura masuk Islam. Lahirnya nampak sebagai seorang Muslim, tapi di dalam batinnya, di dalam hatinya menyimpan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin yang sedemikian besar. Hingga Abdullah bin Saba ini terus melakukan aksi-aksi provokasi untuk mempengaruhi kaum muslimin yang berada di Basrah, yang berada di Kufah, yang berada di Mesir, ya, untuk melakukan bentuk-bentuk perlawanan kepada khalifah yang waktu itu khalifah dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tidak ada di kalangan mereka, dari kalangan Sabaiyah. Sabaiyah adalah para pengikut yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba. Para pengikutnya disebut Sabaiyah. Tidak ada di kalangan para Sabaiyah adalah orang-orang yang memiliki keutamaan secara ilmu. Tidak ada para sahabat. Hingga akhirnya Abdullah bin Saba bisa mempengaruhi orang-orang Mesir dan beberapa daerah sekitarnya untuk kemudian mengepung rumah khalifah yang sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para ulama menyebutkan pengepungan ini sampai 40 hari. Sehingga sahabat yang mulia Utsman bin Affan yang waktu itu sebagai khalifah tidak bisa mendapatkan air minum. Karena diblokade rumahnya. Inilah demonstrasi terbesar yang pertama mengepung rumah khalifah, yang kemudian akhir daripada klimaks daripada pengepungan ini, yaitu mereka membunuh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan terus dari kalangan Sabaiyah mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang Ali bin Abi Thalib sendiri berlepas diri dari mereka. Ini awal mula gerakan-gerakan kalangan Syiah untuk kemudian dicatat di dalam perjalanan sejarah, bahwasanya Syiah, perjalanan sejarah Syiah penuh dengan atau berlumuran dengan darah. Dan kisah bagaimana kekuasaan Abbasiyah yang dikhianati oleh orang Syiah sendiri, yaitu yang bernama Nasiruddin At-Turtusi Ar-Rafidi, seorang Syiah yang melalui kelicikannya sehingga kemudian tentara-tentara Abbasiyah dilucuti, dikurangi sehingga kekuatan untuk mempertahankan dinasti Abbasiyah menjadi lemah, sehingga kemudian tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan berhasil untuk masuk ke negeri Baghdad dan membunuhi kaum muslimin. Atas andil siapa pasukan Tatar ini bisa masuk ke Baghdad? Tidak ada lain, andil daripada Nasiruddin At-Turtusi Ar-Rafidi, seorang Syiah. Ini menunjukkan bagaimana pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, sehingga kemudian banjir darah di kota Irak, banjir darah di negara Irak, di kota Baghdad, sungai-sungai, sungai yang mengalir di tengah kota Baghdad berwarna merah karena dipenuhi oleh darah-darah kaum muslimin. Bahkan sebelumnya sungai itu berwarna kebiru-biruan karena dipenuhi oleh kitab-kitab para ulama yang dilemparkan, yang dibuang dari perpustakaan Baghdad yang terbesar waktu itu, perpustakaan terbesar, pusat ilmiah terbesar, dibuang ke dalam sungai yang membelah kota Baghdad. Maka ikhwafiddin azakumullah, persaksian-persaksian sejarah yang demikian menunjukkan bagaimana kaum Syiah dengan segala kejahatannya, mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan kebaikan sedikit pun kepada masyarakat, kepada kehidupan umat manusia. Dan kita lihat bagaimana perjalanan perkembangan sejarah di Yaman. Mereka baru bergerak tahun 90-an awal, dari mulai merintis berdirinya ormas yang tadi saya sebutkan dengan Muntada Syabab Al-Mu'min, didirikan oleh Badruddin Al-Husri, kemudian anaknya. Kemudian mereka masuk dalam politik praktis. Kelompok Al-Husiyun ini membentuk partai yang disebut dengan Hizbul Haq, Partai Al-Haq, yang kemudian partai ini membesar. Sementara anak dari Badruddin Al-Husi, Husain Al-Husi, terus menjalin hubungan dengan negara Iran. Kaderisasi terus berlangsung, pengiriman pemuda-pemuda Iran, pemuda-pemuda Yaman ke Iran, bantuan-bantuan keuangan, logistik, persenjataan masuk ke Yaman sebelum mereka melakukan pemberontakan. kepada Presiden Ali Abdullah Saleh yang sekarang justru menjadi sekutunya. Ya. Dulu ketika menjabat Presiden Ali Abdullah Saleh ini diperangi oleh orang Husi. Ya. Sekarang ya, Presiden ini, mantan Presiden ini bergabung dengan Husi. Itulah politik. Tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Kepentingannya sama, gabung. Walaupun dulu perang-perangan. Bukan perang-perangan artinya bohong-bohongan, berperang. Karena presiden sendiri dirudal oleh orang Husi. Sampai kemudian dirawat di Saudi. Tapi sekarang mereka bergabung. Ini politik. Dan terus demikian. Bantuan-bantuan persenjataan dari Iran masuk. Jangan dibayangkan bantuan senjata itu akan dilukir oleh pemerintah. Tidak. Yaman itu daerah bebas orang bawa senjata. Ya, anak-anak kecil tuh jualan apa itu? Peluru kecil-kecil, harga berapa real. Ya, kalau di sini anak kecil jualan apa? Belinya kan kelereng gitu. Di sana jualannya peluru. Ya. Bebas di sana persenjataan itu. Jadi Iran memberikan senjata, memberikan apa, bebas. Ya. Sehingga 2004 kaum Husi di Sa'dah melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh yang sekarang jadi sekutunya. Ya. Di sini ya, menunjukkan bahwasannya pergerakan mereka sangat cepat sekali. Di mana mereka ada kesempatan untuk melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin, maka mereka akan melakukannya. Oleh karena itu pemerintahan Saudi Arabia menyatakan Al-Husiyun, Husi ini lebih berbahaya daripada ISIS dan Al-Qaeda. Kita tentu bertanya, kok bisa? Husi lebih berbahaya daripada ISIS dan Al-Qaeda. Ya. Tentu kita bertanya, kok bisa? Iya. Karena Husi didukung oleh negara yang secara de facto dan de jure diakui oleh PBB, kan begitu. Sedangkan ISIS, mana ada negara yang mengakui? Ya. Ya. Al-Qaeda, mana ada? Walaupun Al-Qaeda misalnya menguasai di Abyan, di Yaman sana. Tapi tidak ada negara yang mengakui. ISIS misalnya menguasai sebagian daerah Irak. Apakah ada kemudian diakui secara de facto, de jure, dia memiliki negara? Tidak ada. Tapi Husi didukung oleh Iran. Maka apabila Husi ini menguasai Yaman, tentu akan lebih membahayakan. Tidak hanya secara politik, tapi membahayakan terhadap Islam dan Ahlus Sunnah. Dan itulah yang dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizullah Ta'ala. Jangan mengatakan Al-Husiyun itu adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan. Seorang bugot, bukan. Bukan semata-mata dia melakukan pemberontakan. Bukan kelompok bugot saja. Tetapi, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala, mereka ini adalah ta'ifatun kafiratun murtadda. Kelompok kafir murtad. Yang akan menghancurkan Islam dan Ahlus Sunnah. Jadi gerakan mereka bukan gerakan politik. Tetapi gerakan mereka adalah gerakan untuk membuat kerusakan. Membantai kaum muslimin. Membantai ahlul Islam. Membantai ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang akan mereka perbuat. Dan kita pun akan melihat dalam sejarah. bahwasanya Syiah senantiasa dalam sejarah senantiasa berlumuran darah. Sejarah Syiah senantiasa diukir dengan banjir darah. Dan itu kita harus ingat. Maka pantas apabila kita katakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Houthi, orang-orang yang memiliki pemahaman Houthi ini lebih berbahaya daripada ISIS dan Al-Qaeda. Walaupun kita tidak akan kemudian menyepelekan ISIS, menyepelekan Al-Qaeda, sama mereka adalah kelompok-kelompok sesat yang berbahaya. Dan kita jangan sekali-kali lengah. Namun yang perlu kita sampaikan juga kepada pemerintahan kita khususnya, kepada aparatur yang berwenang di negara kita, untuk memberikan informasi agar aparatur pemerintahan sadar kalau Syiah ini yang sebagiannya ada sudah hidup di Indonesia, itu adalah gerakan berbahaya. Mereka sekarang ini belum memiliki senjata. Tapi walaupun belum memiliki senjata dan jumlah mereka masih kecil, mereka sudah berani untuk melakukan aksi-aksi yang bersifat anarkis. Lihat, seorang pemuda di Jember dibunuh oleh orang Syiah. Lihat, di Sentul mereka sudah membuat gerakan anarkis. Dan sekian banyak kejadian-kejadian lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat merusak. Ditambah lagi dengan segala pemahaman mereka. Dari mulai pemahaman taqiyahnya. Mereka dibolehkan untuk berbohong. Kamu Syiah? Oh bukan. Kan begitu. Taqiyah. Berbohong. Berbohong bagi mereka adalah ibadah. Belum lagi pemahaman mut'ahnya. Boleh menikahi wanita hanya dalam beberapa jam. Hanya dalam beberapa hari. Sesuai dengan kontraknya. Kontrak habis, dibuang wanita itu. Dan berbagai pemahaman lainnya. Ini adalah jelas merupakan satu bentuk perseteruan bagi dakwah tauhid yang tidak akan pernah kemudian tuntas atau selesai. Kita akan berhadapan terus dengan gerakan-gerakan mereka. Umar Sahab telah masuk jadi ketua MUI. Kemudian Umar Sahab ini adalah salah satu penasehat ICC. Iya, tahu ICC. Hah? Singkatannya apa saya lupa. Jadi ada sentral-sentral Islamic apa sentral begitu, saya lupa. Ada di Warung Buncit. Ini adalah pusat kegiatan Syiah di Jakarta. Sahab Umar, Jalaluddin Rahmat, Haidar Bagir, di situ kumpulnya. Terus mereka melancarkan gerakan-gerakan penyebaran Syiah. Belum lagi pemerintah Irannya juga aktif. Aktif. Menteri Pemuda datang ke PP Muhammadiyah. Aktif terus. Hingga kemudian dengan kemasan pertukaran budaya. Mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman Syiahnya. Melalui tempat-tempat yang mereka sebut sebagai Iran Corner di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Ya. Iran Corner didirikan di Universitas Muhammadiyah Malang. Iran Corner didirikan di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Yang keduanya merupakan perguruan milik Muhammadiyah. Iran Corner didirikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iran Corner didirikan di Universitas Islam Negeri Ciputat, Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. Dan beberapa tempat lainnya. Mereka mendirikan Iran Corner dalam rangka apa yang mereka istilahkan sebagai pertukaran budaya. Yang sebenarnya budayanya tidak pernah ditukar. Jadi tempat transit untuk penyebaran berikutnya pemahaman-pemahaman Syiah yang langsung dikirim dari negara Syiah Rafidah di Iran sana, dari Iran sana. Ini adalah bentuk-bentuk upaya-upaya mereka yang kita harapkan pemerintah segera menyadari. Upaya-upaya dari kalangan Syiah ini dan kemudian pemerintah hendaknya membendung gerakan-gerakan mereka. Karena mereka sekarang sudah berani untuk masuk ke dalam kancah politik. Dari mulai Jalaluddin Rahmat yang sekarang menjadi anggota legislatif. Ini adalah upaya-upaya yang kalau kita pelajari perkembangan Al-Husiyun di Yaman, hampir seperti itu. Awalnya mereka membentuk ormas, setelah itu mereka membentuk apa? Gerakan politik Hizbul Haq. Setelah itu dapat menjadi anggota legislatif. Dan kemudian mereka dibantu oleh Iran dengan persenjataan melakukan pemberontakan. Sama di Indonesia juga, membentuk ormas dengan berbagai macam ormas, diantaranya apa? Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Kemudian setelah itu sebagian dari mereka berkecimpung dalam politik. Hampir sama. Tinggal nunggu senjatanya saja. Jumlah mereka agak banyak dan nunggu senjatanya. Maka jangan kemudian kita lengah. Aparatur pemerintahan pun jangan juga lengah. Berikan informasi-informasi. Syiah ini berbahaya. Karena dia akan melakukan gerakan bersenjata manakala kesempatan itu ada. Dari mana kita tahu? Untuk masa sekarang, bukti itu sudah ada di Suriah. Bukti itu sudah ada di Yaman. Masa kita harus menunggu bukti di Indonesia? Nas'alullah salamah wal'afiyah. Maka inilah yang harus benar-benar diwaspadai. Bahwasannya musuh-musuh dakwah sedemikian gencar. Orang-orang Syiah kemudian menggunakan segala upaya mereka. Menukil dari mulai Said Aqil Siraj bersuara. Kemudian intinya menjelek-jelekkan Saudi terhadap penyerangan ke negeri Yaman ini. Padahal kita tahu penyerangan ke negeri Yaman adalah atas permintaan presiden yang sah. Presiden yang coba digulingkan oleh Syiah Rafidah ini. Dan presidennya sampai sekarang pun tetap ada. Masih memimpin, bahkan memimpin jihad melawan Husiyun. Dan jihad ini pun didasari fatwa para ulama kibar. Maka hal yang demikian patut untuk kita cermati. Bagaimana kebencian-kebencian akan kita lihat terhadap negara Saudi, terhadap dakwah yang sudah dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bagaimana Said Aqil Siraj sedemikian benci. Sedemikian benci. Dia lupa kalau dia bergelar doktor itu dulu pernah diberi hidup oleh pemerintah Saudi. Dia lupa sudah makan minum di negeri yang selama ini dicela, yang selama ini dijelek-jelekan. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak punya kehormatan seperti ini kemudian bisa kita percayai ucapannya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka apabila kita sudah mengetahui bahwasanya auliya'ur rahman akan senantiasa berhadapan dengan auliya'ur syaitan, maka wajib bagi kita untuk membedakan antara mereka dengan mereka. Wajib membedakan antara auliya'ur rahman dengan auliya'ur syaitan. Dan Houthiyun adalah auliya'ur syaitan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah membedakan bahwasanya auliya'ullah humul mu'minun al-muttaqun. Para wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus ayat ke-62, 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kesedihan atas mereka dan tidak ada pula bagi mereka adalah orang-orang yang berduka, yaitu orang-orang mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang takwa. Ini aulia, aulia Allah, para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya apabila kemudian kita terus menunaikan dakwah ini dengan semaksimal mungkin dan tentunya dengan penuh semangat. Ingat, kita memiliki kewajiban untuk terus menjaga hidayah yang telah kita miliki. Ingat, kita harus senantiasa memelihara iman yang sudah ada pada diri kita. Jangan sampai kemudian na'udzubillah min dzalik wa'iyadzubillah, kemudian iman itu menurun, merosot, hilang. Atau kemudian hidayah itu lepas. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang demikian ini. Hendaknya kita menjaga. Karena apa? Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh dakwah tauhid, senantiasa menghembuskan berbagai macam syubhat. Ini yang harus diwaspadai. Syubhat-syubhat itu manakala kita tidak memiliki penangkalnya, bisa kemudian menyelinap masuk. Oleh karena itulah, diri-diri kita harus mempersiapkan diri, membekali diri. Apa bekalnya? Bekalnya adalah ilmu. Pelajari agama ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jangan kemudian meremehkan. Ah, saya kan sudah rutin ngajinya setiap minggu, setiap pekan. Sebentar. Kita harus mencoba untuk meningkatkan. Kalau selama ini kita sudah bisa ta'lim rutin sepekan sekali, tingkatkan berikutnya. Jangan kemudian puas hanya sepekan sekali saja. Jangan puas kemudian sepekan sekali saja. Tingkatkan. penguasaan ilmu-ilmu alatnya, bahasa Arabnya. Di mana di sini? Wah, di Semarang susah. Tidak ada bahasa Arab. Ya, adanya bahasa Jawa. Ya. Tetapi ikhwah kita, insyaallah, ana yakin di sini sudah didirikan. Minimal di Tambak Boyo ini mungkin ada kursus bahasa Arab. Yang ana dengar juga, di Sampang juga ada. Di mana lagi? Sendang Mulia juga ada. Yang terdekat, insya Allah ada. Ya. Yang terdekat, ada insya Allah. Ya. Nah, ketika kita mengingat demikian gencarnya serangan musuh-musuh Islam terhadap dakwah tauhid ini, maka kita segera untuk membekali diri. Coba saja kita bayangkan kalau kita hidup di Yaman, apa yang akan kita cari? Apa yang akan kita cari? Dalam keadaan kemelut konflik perang, yang kita cari apa? Susu? Keju? Atau apa yang kita cari? Hah? Ketika terjadi peperangan ini, konflik yang demikian membara, yang kita cari apa? Keju? Gandum? Hah? Yang kita cari apa? Hah? Keselamatan. Ya apa diantaranya? Kita harus punya apa misalnya? Minimal pistol lah ya. Iya kan? Senjata kan gitu. Betul tidak? Untuk apa sih kok jaga-jaga barangkali ada Houthi lewat di depan? Kan begitu toh. Yang kita cari ketika terjadi peperangan seperti itu apa? Di antaranya ikhtiar kita adalah mencari senjata, kan begitu. Ya. Sekarang terjadi peperangan Ghazwul Fikr, perang pemikiran, syubhat. Apa yang kita cari? Senjata untuk menangkal itu apa? Hah? Ilmu. Yang kita cari ilmu. Ya. Enggak mungkin syubhat pakai senjata tor gitu, enggak. Enggak akan hilang. Yang kita cari ilmu. Karena medan kita ini di sini adalah Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Kalau kita baca situs-situsnya orang Iran, orang Syiah di Indonesia pusing sudah. Berita diputar balikan sedemikian rupa. Subhat bisa masuk kemana-mana. Nah, kalau kita enggak punya ilmu untuk menyaring, tidak memiliki ilmu untuk memfilter semua itu, bisa jebol pertahanan diri. Jangan kemudian kita menganggap, wah kita sudah taklim seminggu sekali, insya Allah. Ya mudah-mudahan yang sepekan sekalipun kokoh gitu. Ya. Allah memberikan penjagaan. Itu yang kita harapkan. Ya. Kita senantiasa berdoa untuk itu. Agar Allah senantiasa menjaga kita. Tapi kita juga ikhtiar. Ya. Untuk membekali diri dengan ilmu-ilmu yang ada. Mungkin kita mempelajari, mulai membaca Al-Quran. Wah, bahasa Arab saya belum lancar menulis Arabnya. Ya belajar dari awal. Belajar baca Al-Quran. Tajwid, makhraj, supaya baik. Belajar menulis huruf Arab. Belajar kemudian bahasa Arabnya. Terus sedikit demi sedikit. Wah, bahasa Arab itu susah. Ya susahnya di mana? Dipelajari. Ada ulama yang dulu, ya, zaman dulu pun ada, belajar nahwu itu susah sekali. Ya. Dia mendapat pelajaran dari seekor semut yang sedang membawa makanan naik ke melalui dinding. Semut itu jatuh, ambil lagi makanannya, naik lagi, jatuh lagi, ambil lagi makanannya, jatuh lagi, ambil lagi makanan. Akhirnya orang ini, semut berusaha seperti itu. Nah, kita punya pikiran, punya akal, mestinya bisa, lebih bisa lagi. Dia tadinya belajar bahasa Arab, belajar nahwu, ya, gagal terus. Belajar nahu, ya, mandek terus. Ya, gak paham-paham. Ya, dia mendapatkan pelajaran dari seekor semut. Akhirnya dia belajar sedikit, sedikit, sedikit. Yang kemudian orang ini akhirnya menjadi, ya, menjadi apa? Menjadi salah satu ulama nahu. Ini pelajaran, ya. Ya. Pelajaran bagi kita bahwasannya ketika kita menghadapi kesulitan jangan kemudian menyerah, ya. Terus berupaya untuk, ya, sedikit demi sedikit, ya, mempelajari. Maka, ya, ketika halaqah dibuka, halaqah-halaqah ilmiah, ya, pelajaran bahasa Arab, pelajaran tajwid, pelajaran membaca Al-Quran, pelajaran yang lainnya. Maka kita berupaya untuk bisa mengikutinya. Ya, tidak ada waktu. Kalau kita beralasan tidak ada waktu, ya maka kurangilah waktu tidur kita. Kalau memang tidak ada waktu. Kalau memang kita mengatakan sibuk, ya kurangilah kesibukan itu. Ya. Kurangi kesibukan itu. Ya. Karena sesungguhnya mempertahankan hidayah yang ada, yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita, itu wajib bagi kita. Jangan sampai kemudian lepas. Ya. Mempelajari ilmu, tidak ada kemudian lantas, wah saya usianya sudah tua. Ya. Ibnu Hazm mulai belajar agama usia 38 tahun. Sehingga menjadi seorang ulama. Ya. Jadi permasalahannya bukan masalah usia. Usia muda pun kalau malas ya enggak akan bisa. Tapi usia yang sudah sepuh tapi rajin, ya, maka insya Allah itu akan bisa meningkatkan kualitas ilmu dan iman kita. Ya. Karena sesungguhnya, ya, ketika kita semangat, waktu kita dihabiskan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, hal-hal yang sifatnya keilmuan, maka usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita merasa, wah saya sudah sepuh, saya sudah tua. Ya, sudahlah sekarang gilirannya anak-anak saya. Loh bukan. Ya. Waktu gilir tetap. Ya. Ada untuk istri kita, ada untuk anak kita, ada juga untuk halaqah ilmi. Halaqah ilmiah tetap. Ya. Kita harus menjadwal waktu-waktu gilir kita. Ya. Di mana kita harus berada hari ini jam segini. Ya. Di mana kita harus berada hari apa, jam berapa, di mana kita. Ya. Sehingga dengan hidup yang teratur seperti itu, insya Allah, ya, ya, ilmu kita, waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan kenikmatan, nikmat nanti, ya, menelaah ilmu, menelaah, ya, belajar ilmu kalau sudah paham, nikmat nanti. Maka tidak mengherankan apabila, ya, para a'imah dulu kemudian hidupnya lebih banyak di maktabah. Ya. Contoh diantaranya adalah Syekh, ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sejak kecil, ya, merasa nikmat bergelut dengan kitab-kitab para ulama. Ya. Sampai di rak yang paling tinggi pun naik ke tangga. Hingga beliau pernah terkunci di perpustakaan. Malam-malam. Orang tua mencari di mana ini. Muhammad Nasiruddin Al-Albani kecil ini. Oh, mungkin di maktabah. Ada di tangga itu. Maktabahnya dibuka lagi. Dia sedang di atas. Sedang asik. Gak tahu kalau maktabahnya sudah dikunci. Itu. Kalau sudah merasa nikmat dengan ilmu. Maka mari kita berlomba-lomba untuk bagaimana upaya kita menghabiskan usia kita dengan menyibukkan diri dengan ilmu. Masya Allah, sekarang dengan medsos kita jadi mudah. Mau apa, WhatsApp ada, rekaman yang sifatnya suara audio juga ada. Tapi yang demikian jangan kemudian kita alat ini, jangan kemudian menjadikan diri kita malas hadir di halaqah ilmiah. Jangan kemudian malas untuk hadir di masjid. Oh, nanti lewat streaming saja, sahal. Lah ini. Sehingga kemudian apa? Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mental kita terbiasa dengan kemalasan ini. Dengan kemalasan ini. Beda seorang yang menuntut ilmu berhadapan langsung dengan yang mengajarkannya. Beda dengan orang yang mendengarkan misalnya lewat radio atau lewat streaming. Kalau mendengarkan lewat radio atau streaming, anaknya nangis, sudah ditinggal streamingnya. Sudah ditinggal radionya. Kembali lagi, sudah terpotong. Sudah terpotong. Apa ini? Enggak nyambung. Berbahaya. Berbahaya yang seperti ini. Maka kalau kita bisa menyempatkan waktu untuk bisa tafaqquh fiddin dengan cara hadir di majelis-majelis ilmu, gunakanlah kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu. Karena sesungguhnya musuh-musuh dakwah at-tauhid ini sedemikian gencar terus memerangi kita semua. Memerangi ahlus sunnah. Anak-anak kita juga sudah diserang oleh mereka. Oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin, oleh orang-orang Hizbut Tahrir, oleh orang-orang Tabligh dan seterusnya. Maka sudah semestinya kita untuk mempertahankan keimanan yang ada pada diri kita, hidayah yang ada pada diri kita, terus tingkatkan dengan pemahaman agama yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salafun as-salih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.